Rishika Ataya. Di plastik ya duitnya memang. Yang aslinya, yang aslinya. Duit kayak di plastik. Ya Allah. Aduh, kayak rambutan. Alhamdulillah, Rok. Bakalnya udah duit, Rok. Aduh, alhamdulillah. Bakalnya udah duit, Rok. Dikumpul akan sedikit ke kamerane. Pak Haji Imam. wong dagang melu rebutan. Yang kedua di sini Pak Helena. Hey. Pak Haji Imam. Ya Allah, oh. Ya Robi, kunurong. Barangan. Aduh, mantep banget ya Rong ya. Kesuwun sangat Bapak Haji Imam serombongan yang punya apa Rong? Banaspati dong. Banaspati dong, laka-laka ya Rong. Terima kasih banyak juga buat Wong Raja Jawa semuanya, keluarga besar Bapak Haji Sumarno. Kali ini kembali dulu. Boom, wadus.